Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala imamul muslim bin Hajjad rahimahullah rahmatan wasi'ah bi sahihi bi kitabil iman. Qala haddasana Muhammad ibn Abdul A'la, qala haddasana Mu'tamiru an abihi, qala haddathana Abu Uthman an Zuhair bin Amr wa Qabisah bin Mukhariqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi. Kamil. Qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Ala, qala haddatsana Abu Samah anil A'mash an Amr bin Murrah an Sa'id bin Zubair an bin an Ibn Abbas qala lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin warah taka minhum warah taka minhumul mukhlisin kharaja rasulullah al mukhlasin warah taka minhumul mukhlasin kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida as-safa fa hatafa ya subaha fa qalu man hadha allazi yahtifu qalu muhammad fajtama'u ilayhi fa qala ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan ya bani Abdul Manaf ya bani Abdul Muttalib fajtama'u ilayhi faqala ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafhi hadzal habal hadzal jabali akuntum musaddiqiya qalu ma jarrabna 'alayka kad kaziban qala fa inni nazirul lakum bayna yaday adhabin syarid qala fa qala Abu Lahab tabballaka ama jama'tana illa li hadha summa qama fa nazalat hadhihi surah tabbat yada abi lahab wa tabba kaza qara al a'mashu ila akhir surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, melanjutkan kitabul iman bab perintah Nabi untuk memberitakan, menyampaikan risalah, peringatan kepada keluarga terdekat dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu tabarakatuhu ketika turun ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir asyratakal aqrabin, sampaikanlah berita ancaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Dalam surah Asy-Syu'ara, warahtaka minhumul mukhlasin, sampaikanlah kepada orang-orang terdekatmu dari mereka yang Allah selamatkan. Maka keluarlah Rasulullah SAW hatta sa'idas safa, ya, hingga Rasulullah naik ke atas gunung Safa. Fahatafa ya sabahah, maka Nabi SAW berteriak ya sabahahu, yang maknanya ya adalah ajakan untuk berkumpul di pagi hari. Berkumpullah pagi hari ini. Faqalu, mereka pun bertanya, man hadzal ladzi yahtifu, siapa yang memanggil kita untuk berkumpul ini? Qalu Muhammad, mereka mengatakan Muhammad. Fajtama'u ilaihi, mereka pun berkumpul kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan. Rasulullah menyeru kabilah demi kabilah. Ya bani Abi Manaf, wahai anak-anaknya Abdul Manaf. Ya bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Mereka pun berkumpul, maka Rasulullah berkata, ara'aytakum law akhbartukum, bagaimana pandangan kalian sekiranya aku beritakan kepada kalian, anna khaylan takhruju bisafi hadzal jabal, di belakang gunung ini sudah ada pasukan akan menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkanku? Qalu, mereka berkata, ma jarrabna 'alaika kadhiba, kami tak pernah mengetahui engkau berdusta. Qala fa inna nadhirun lakum bayna yaday Ja'far bin Syarid, sesungguhnya aku memberitakan kepada kalian akan adanya azab di hadapan kalian. Maka berkata Abu Lahab, tabban laka, celakalah engkau, ana jama'atana ila lihada, untuk inikah kau kumpulkan kami. Thumma qawma, kemudian bangunlah Abu Lahab, maka turunlah ayat, tabbat yada abi lahabi watab, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Afwan ikhwan, ana izin belakang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah ini, wahai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari beliau menyuruh para kerabat-kerabatnya, jika turun perintah dari Allah, andir asyaratakal aqrabin, ingatkanlah keluarga-keluargamu terdekat. Ini menunjukkan tentang pentingnya mendakwahi kerabat-kerabat terdekat, ya. Jadi Nabi yang mulia, sebelum Allah perintahkan untuk mendakwahkan orang lain, Rasulullah memerintahkan untuk mendakwahi orang-orang terdekatnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, ya, disebutkan oleh Muslim rahimahullah ayatnya, wa anzir asyrataka al-aqrabin wa lahtaka minhumul mukhlasin. Ya. Kata-kata wa lahtaka minhumul mukhlasin, beritakanlah kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, ya, kaummu yang diselamatkan. Kata-kata warah toka minhumul mukhlasin, kata ini Nabi rahimahullah, boleh jadi ini dulu pernah menjadi ayat yang turun dalam Quran, kemudian dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada ayat-ayat yang dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Antaranya adalah ayat ini, juga ayat tentang rajam, hukum rajam bagi yang telah menikah. Kemudian Rasulullah pun naik ke atas gunung Safa, memanggil, ya, suku-suku yang di bawah Quraisy, ya, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, sampai dia menyuruh Bani Abdi Manaf, ya, kemudian Bani Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib bapaknya Abdul Manaf. Wahai anak-anak aja Abdul Manaf, masuk lenternya Abdul Muttalib. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, ya, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkumpul dan Nabi sallallahu memberikan mukaddimah. Ya, bagaimanakah pandangan kalian jika kuberitakan di balik gunung ini sudah akan ada musuh menyerang kalian? Apakah kalian mendustakanku? Kata mereka, apakah kalian mempercayaiku? Kata mereka, ya, kami tidak pernah sekalipun mengetahui engkau berdusta. Ya, ini mukaddimah menunjukkan Nabi tak pernah berdusta. Apapun yang sampaikannya benar. Apa untungnya dengan berdusta? Untuk perkara agama, untuk dunia pun dia tak pernah berdusta. Apa kepentingannya? Ya, maka berkata Nabi yang mulia, fa inni nadhirunukum, aku sesungguhnya adalah Rasul yang datang memperingatkan kalian, baina yadai adzabun syadid, di hadapanku ada azab yang dahsyat bagi yang tidak memenuhi seruan ini. Maka berdirilah pamannya sendiri, anaknya Abdul Muttalib, Abu Lahab, yang namanya aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, namanya Abdul Uzza, digelar dengan Abu Lahab. Ya, Lahab dalam bahasa mana yang berkobar-kobar, api yang berkobar-kobar, dipanggil dengan Abu Lahab. Ya, maka Abu Lahab berkata, ya tabban laka, tabban laka, celakalah engkau Muhammad, ama jama'atana illa lihaza, untuk ini sediakah kau kumpulkan kami. Ya, maka turunlah ayat, ya, yang mencela Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabbah, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan apa yang diupayakan, hingga akhir surat. Nah, qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Kuraib qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash bi hadha al-isnad qala sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin as-Safa fa qala ya subhah bi nahwi hadisi Abi Usamah wa lam yadhkur nuzul al-ayah Wa anzir ashiratakal aqrabin. Melipat muslim menyebutkan jalur lainnya yang mirip dengan apa yang kita baca, tetapi tanpa tambahan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi menyeru ke atas gunung Safa. Naam, tafadhal. Babu syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib wa takhfifi anhu bisababihi. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الفواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله hal nafa'ta Aba Talibin bishay'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala na'am, huwa fi dohin min nar, wa laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Bab yang baru, bab syafa'an Nabi kepada pamannya Abu Talib dan diringankan azabnya dengan sebab Nabi. Ya, jadi syafaat Nabi untuk orang kafir hanya berlaku untuk Abu Talib. Syafaat itu pun hanyalah merupakan bentuk keringanan. Seyakinnya Abu Talib yang paling dahsyat azabnya, karena dia tahu kebenaran. Bahkan dia bela kebenaran, tapi tak mau ikut, tak mau tunduk, tak mau mengucapkan syahadat. Harusnya dia yang paling azab, yang paling dahsyat azabnya. Ya, kenapa? Karena kecintaan kepada kabilah, karena berat meninggalkan agama nenek moyang. Dia tahu Muhammad benar, risalah Muhammad benar, Islam benar. Bahkan dia banyak memuji agama Islam. Kata dia, kalau bukan karena takut celaan kaumku, pastilah aku akan ikut apa yang kau katakan. Ini menunjukkan pengalaman hidayah adalah fanatik kepada ajaran nenek moyang, fanatik kepada ajaran luhur. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi dari Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, ya Rasulullah, bermanfaatkah? Apakah engkau bisa memberi manfaat bagi Abu Talib? Dan Abu Talib adalah saudaranya Abbas. Kedua-duanya anak Abdul Muttalib. Apakah bermanfaat kiranya? Apakah engkau bisa memberikan manfaat kiranya terhadap Abu Talib pamanmu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Sesungguhnya dialah yang menjagamu dari musuh-musuhmu dan dia marah untukmu, membelamu. Qala na'am. Kata Nabi, ya, huwa fi dhahdahin min nar. Ya, dia dibakar api neraka sampai ke mata kakinya. Kata-kata dhahdah adalah air yang keluar dari permukaan bumi yang membasahi sampai ke mata kaki. Itulah dhahdah. Kemudian dipakaikan untuk neraka. Artinya Abu Talib hanyalah dibakar kakinya sampai ke mata kaki. Inilah makna dhahdah. Dalam riwayat lain, Abu Talib dikenakan sandal. Sandal itu yang dia pakai membuat meleleh otaknya yang di atas. Sendal di bawah, otak di atas meleleh, menunjukkan panasnya sendal tersebut. Dan dia mengira dialah yang paling dahsyat azabnya di neraka, padahal dia yang paling ringan azabnya di neraka. Walaula ana, kalau bukan karena saya, kata Nabi, lakana fid darkil asfal minanar, pastilah dia menjadi penghuni neraka yang paling terendah. Karena tak sama orang yang mengetahui dan orang tak mengetahui. Ya, orang yang mengetahui kemudian mengingkari lebih dahsyat. Lihatlah bagaimana dahsyatnya azab yang ditimpakan kepada Yahudi karena mereka mengetahui kebenaran kemudian membelakanginya dibandingkan yang Allah timpakan kepada Nasara. Ya, maka kita yang sudah belajar menimba ilmu, mengetahui kebenaran, berpaling daripadanya, lebih dahsyat azabnya daripada orang yang tak menimba ilmu, tak mengetahui kebenaran. Dan telah sampai kepada kita hujjah. Ya, maka kawan-kawan yang lari dari kajian kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh, ya, berbuat kezaliman, itu lebih dahsyat azabnya. Sekiranya Allah mengazab mereka dibandingkan orang-orang awam, orang-orang umum yang tak tahu apa-apa. Ya, karena tak sama antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Nah, qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Abdullah bin Al-Harith qala sami'tu Al-Abbas yaqul qultu ya Rasulullah in Aba Talibin kana yahutuka wa yansuruka fa hal nafa'ahu dhalik qala na'am wajadtuhu fi ghamarati minan nar fa akhrajtuhu ila dahdahin. Ya. Adapun riwayat berikutnya dengan dalil lain sampai kepada Abbas, dia berkata, aku pernah bertanya Rasulullah, Rasulullah dahulu Abu Talib dia yang membelamu, yang menolongmu, apakah engkau bisa memberikan bagi manfaat? Kata Nabi, ya, aku mendapati dia di neraka yang menyala-nyala, yang maha dahsyat. Ya, kalau kamu itu dalam bahasa Arab adalah al-mu'adham minasyai', ya, yang paling dominan terhadap sesuatu namanya ghamarat, ghamaratun, ghamarat. Artinya dominan tubuhnya itu dibakar api neraka, hanya sedikit yang tak terbakar. Secara bahasa itu makna ghamrah. Wa akhrajtuhu ila tahtah. Aku keluarkan dia sehingga hanya api mengenai mata kakinya saja. Ya, jadi menunjukkan juga kepada kita azab penduduk neraka tak sama, bertingkat-tingkat. Ada yang dahsyat, ada yang lebih dahsyat, ada yang maha dahsyat, ada yang ringan, ada yang lebih ringan, dan tak ada yang lebih ringan daripada paman Nabi Abu Talib. Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya api neraka tak harus membakar semua tubuh. Ya, Abu Talib yang dibakar hanya mata kaki ke bawah, ke atas sudah dibakar, tapi efeknya sampai ke atas. Ya, sebagaimana kita ketahui pada hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya api neraka akan melahap semua tubuh orang-orang, kecuali orang-orang yang sujud, maka Allah haramkan api neraka membakar dahi-dahi mereka. Dari dahi-dahi itulah kalau orang-orang mukmin bisa mengetahui saudara-saudara mereka yang dalam neraka untuk dikeluarkan. Ya, ini menunjukkan api neraka tak harus membakar seluruh, semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عميش بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني عباس بن عبد المطلب تحويل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. Ya, ini adalah dalil-dalil lainnya yang menguatkan dalil sebelumnya. Ya, saya tak baca sanadnya setelah saya mendengarkan kajian-kajian siap Drozak Abdullah ketika membacakan kitab ya Al-Adabul Mufrad, saya melihat dia melewati saja sanadnya. Dia hanya menyampaikan matannya. Ya, karena sanad ini bukan konsumsi kita, konsumsi para ulama-ulama ahli hadis. Ya, di Masjid Nabi SAW ada dua pengajar yang mereka anak beranak. Syekh Abdul Muhsin, ayahnya Syekh Abdul Razak, dan Syekh Abdul Razak sendiri. Adapun Syekh Abdul Muhsin, mereka bahas setiap nama dari perawi, baru matan isinya. Adapun Syekh Abdul Razak, dia tak bahas. Ya, karena ini bukan konsumsi kita. Konsumsi kita adalah isinya, dalamnya. Maka kalaupun saya tak membahas sanadnya, pertama memang saya bukan ahli tentang itu. Ya, yang kedua memang yang kita ingin ambil adalah isinya. Maka bila mana saya katakan dengan sanadnya Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat, maka itulah tujuannya. Nah, teruskan Ustaz. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن الخباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة fayuj'alu fi dahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Ada pun riwayat lainnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sebelumnya dari Abbas, nama Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari ditanyakan tentang pamannya Abu Talib, maka Nabi berkata, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati." Semoga saja bermanfaat baginya syafa'atku. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahin min nar. Maka dia ditempatkan di neraka yang terbakar hingga ke kakinya. Api membakar hingga ke mata kakinya. Ia belum ka'baihi. Hanya sampai kepada kedua mata kakinya. Ia geli minhu dimahu. Tetapi meleleh dengan sebab itu otaknya. Ya, ini riwayat Abu Sa'id Khudri. Jadi api tak membakar semua tubuhnya. Ada pendapat sebelumnya, api membakar sebagian besar tubuhnya. Dan syafaat Nabi dikeluarkan dari tempat tersebut, dimasukkan ke tempat yang api membakar sampai ke mata kakinya. Ini menunjukkan neraka itu pun bukan satu tempat, tapi banyak. Banyak tempat, sebagaimana surga demikian. Banyak tingkatan, sebagaimana surga pun demikian. Nah, qala haddatsana Abu Bakar ahwani ahli an-nar adzaban babu ahwani ahli an-nar adzaban qala wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Layth qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair qala haddatsana Zuhair bin Muhammadin an Suhail bin Abi Shalih an Nu'man bin Abi Ayyash an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in adan ahli an-nari azaban yanta'ilu bina'laini min nar yaghli dimaghuhu min hararati na'laihi. Bab ahwan ahli an-nari azaban, penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah bersabda, inna adana ahli an-nari azaban, sesungguhnya yang paling rendah adabnya di neraka dari penghuni neraka, yang ta'ilu bina'lain, seorang yang menggunakan dua sandal, minar, dua sandal yang terbuat dari api. Yang kelima, ghu min hararati na'lai, membuat meleleh, menggelegak otaknya karena panasnya sandal yang dia pakai. Ya, luar biasa. Padahal hanya di bawah, tapi sampai ke atas meleleh, menunjukkan betapa dahsyat panasnya. Ya. Naam. Qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Thabitun an Abi Utsman an-Nahdi an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli an-nari azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bin 'alaini ya'li minhuma dimaghuhu. Riwayat berikutnya Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, mirip dengan riwayat di atas, yang paling ringan adabnya adalah seorang. Tapi di sini disebutkan siapa orang tersebut. Rasulullah bersabda, ahwana ahli nari adaban, yang paling ringan azabnya dari kiamat Abu Talib. Abu Talib yang paling ringan azabnya. Wahuwa munta'ilun min alain, dia hanya dipakaikan dua sandal, yaghli minhuma dimaghuhu, dengannya melelehlah atau menggelegaklah isi otaknya. Naam. Qala wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar wa Labzu bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Aba Ishaq yaqul sami'tu Nu'man bin Bashirin yakhtufu wa huwa yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu ana ahli an-nari azaban yawmal qiyamah li rajulin tud'u bi ahmasin la rajulun tudam la rajulun tud'u fi ahmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu. Ya, Imam Muslim menyebutkan dengan jalurnya dari An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Jadi sebelumnya dari Abbas, dari Abu Sa'idin, dari Nu'man bin Bashir. Yaqtubuhu yaqul, sedang berpidato dan dia berkata dalam pidatonya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang menerima azabnya di hari kiamat la rajulun, adalah seorang laki-laki. Tud'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api. Ya kedimin huma dimaghuhu, sehingga menggelegalah isi otaknya. Nah, ini dikatakan mesti letakkan di bawah kedua telapak kakinya jamratan, dua bara api. Dua bara api tersebut membakar hingga membuat meleleh otaknya. Ya. Naam. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddatsana Abu Sama an al-A'mash an Abi Ishaq an Nu'man bin Bashir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu wa ahli an-nari azaban man lahu na'lani wa shirakan min nar yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli mirjalu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari An-Nu'man bin Bashir, ya tambahan riwayat di atas, bersabda Rasulullah, inna ahwana ahli nari azaban, sesungguhnya orang paling ringan azabnya man lahu na'lani wa syirakani, seseorang yang kelak dia akan memiliki dua sandal dengan dua pengikat sandalnya, syirak pengikat sandal, tali sepatu. Minar, semuanya terbuat dari api neraka. Ya glimin huma dimaghuhu, membuat menggelegak isi otaknya. Kama yagli al-mirjalu ma yara, kama yagli al-mirjalu, sebagaimana menggelegaknya periuk ketika dipanaskan padanya air. Ma yara anna hadan ashaddu minhu adaban, dan dia tak tahu ada orang, ya, dan dia tidaklah melihat dia, dan dia tidaklah menyangka, ya, ada seseorang yang dahsyat daripadanya adab. Artinya dia mengira dia yang paling dahsyat adabnya. Dia tak pernah tahu ada orang yang lebih ringan dari dia. Dia anggap dia yang paling dahsyat. Wa innahu la ahwanuhum adaban, padahal dialah yang paling ringan adabnya. Ya, dalam api neraka, dalam neraka sana, bila mana Abu Talib ini tahu dia yang paling ringan, dia akan merasa nikmat. Ya, kita menderita akan menjadi ringan penderitaan manakala melihat ada orang yang lebih menderita daripada kita. Misalnya ada bencana kebakaran, tetangga kita habis seluruh hartanya, kita habis setengah harta, maka kita akan mengatakan masih syukur hartaku setengah, kawan semua hartanya habis. Jadi penderitaan itu akan menjadi ringan manakala melihat ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat daripada kita penderitaannya. Maka Allah tutup hal ini bagi penghuni neraka agar jangan pernah mereka merasa ringan. Abu Talib itu merasa dia paling dahsyat adabnya. Kenapa? Karena Allah tutup, ya, informasi ilmu pengetahuan tentang, ya, orang-orang lain yang sebenarnya lebih berat daripada dia adabnya. Dia yang paling ringan karena api tak membakar seluruh tubuhnya, api ini membakar sampai ke mata kakinya. Hanya dikenakan dia, ya, sandal. Yang di bawah sandal tersebut diletakkan bara api menggelegak otaknya. Sementara dia mengira dialah yang paling dahsyat adabnya. Dia melihat tak ada orang lain lebih dahsyat daripada dia. Padahal dialah yang paling ringan adabnya di neraka sana. Allahu musta'an. Nah, babu dalili ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'u amal. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمة ويطعم المسكين fahal zaka nafi'uhu qala la yanfa'uhu innahu lam yaqul yawman rabbi ghfirli khati'ati yawmiddin. Bab dalil anna man mata ala kufri la yanfa'u amal. Bab penjelasan bahwasanya orang mati di atas kekufuran sia-sia semua amal kebaikannya di dunia. Di akhirat tak ada manfaat, sedikit pun tak ada manfaatnya. Di dunia ya, mungkin di dunia dia dikagumi orang, mungkin dia tenar, dimuliakan orang, diangkat orang, diilmukan orang, mungkin dilapangkan rezekinya di dunia, ya, dihindarkan daripada mara bahaya penyakit, hanya di dunia. Di akhirat seluruh amalannya sia-sia. Ini menunjukkan betapa nikmatnya iman. Kalau Allah sekiranya pencipta listrik Bung Thomas itu mukmin, luar biasa pahalanya kita ngaji pakai listrik, dia yang dahulu buat. Sayangnya dia tidak beriman. Ya, maka bersyukurlah kita dapat iman. Dengan iman tersebut, ya, kita sekiranya la qadarullah, semoga tidak sampai demikian, dibakar dalam neraka, akan dikeluarkan dari iman, akan dikeluarkan daripadanya dengan sebab iman. Ya, dan berguna semua kebaikan kita di dunia yang kita perbuat. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jud'an? Ibnu Jud'an ini orang baik di zaman jahiliyah, orang baik Ibnu Jud'an. Ini menunjukkan kita bahwasanya fitrah manusia itu, ya, dalam hal kebaikan sebagian mereka memang baik walaupun dia kafir. Sebaliknya ada orang-orang Muslim tapi tak baik. Orang kafir ada yang baik, tapi kebaikan orang kafir tak ada guna nanti di hari akhirat. Keburukan orang mukmin nanti ada manfaat baginya imannya di akhirat. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jun'an? Kana fil jahiliyati yasilur rahim. Dia dahulu di masa jahiliyah menyambung silaturahmi. Dan itu kebesaran, kebaikan dari Islam, keagungan. Wut'imul miskin, dan dia di masa jahiliyah memberi makan orang miskin, dan itu amalan besar sebab masuk surga. Wut'amun fi yaumin di masqabah, memberi makan ketika orang dalam keadaan kelaparan, itu masuk amalan masukkan surga seharusnya. Fahal zakah nafi'u, kira-kira bermanfaatkah amalannya? Qala la, la yanfa'u, kata Nabi, tidak bermanfaat baginya. Kenapa tak bermanfaat? Innahu lam yaqul yawman, karena dia tak pernah sekalipun berdoa meminta kepada Allah, menunjukkan doanya hanya untuk Allah. Rabbi ghfirli khati'ati yawmiddin, Tuhan ampunkanlah aku dengan kesalahan-kesalahanku di hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat. Artinya Ibnu Jud'an tak percaya dengan adanya hari berbangkit. Ya, walaupun dia baik menyambung silaturahmi, walaupun dia memberi makan orang miskin, sia-sia semua amalannya. Nanti di hari akhirat semuanya tak berguna. Dan inilah menunjukkan lagi pembenaran atau hujjah yang kuat bahwasanya orang-orang yang mati di masa jahiliyah mereka musyrik, bukan ahli fatrah. Mereka telah sampai kepada mereka agama Ibrahim. Ibnu Jurani mati sebelum Nabi SAW diutus di pasok neraka, menunjukkan ahli fatrah. Yang kata mereka ahli fatrah bukan ahli fatrah. Ahli fatrah adalah orang yang tak pernah mendengar tentang Nabi, risalah. Adapun kaum musyrikin, mereka itu mengaku beragama Ibrahim, pengikut Ibrahim, pengikut ajaran Ismail. Ya, Allah tabaraka taala alam. Kita padakan, insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.